Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, di mana umat ini mengajak kepada umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi peribadatan-peribadatan kepada selainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hal yang sangat mendasar yang harus kita ketahui adalah bahwa tidak ada di antara kita yang dapat memahami dan mengetahui hakikat ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kecuali dengan kita belajar ilmu syar'i. Tidak ada jalan lain, tidak ada upaya lain, tidak ada langkah lain untuk kita bisa mengetahui hakikat ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kita belajar ilmu agama. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mewujudkan amalan yang dilakukannya menjadi amalan yang saleh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyelamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali amalan tersebut dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Sebab amal tanpa ilmu adalah sebuah kesalahan. Amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Oleh karenanya, kaum Nasrani dan orang-orang yang sejenis dengan mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan ad-dallin. Golongan yang sesat. Dikarenakan mereka beribadah, beramal di atas kebodohan, tidak di atas ilmu yang jelas. Adapun golongan yang selamat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Yaitu mereka-mereka yang menyatukan antara amal dengan ilmu. Mereka tidak beramal kecuali di atas landasan ilmu. Dan ketika berada di atas landasan ilmu, mereka amalkan. Sehingga ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang benar. Ibadah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ketika mereka beramal pun mereka beramal di atas petunjuk. Ini golongan yang selamat. Ini golongan yang lurus. Tidak termasuk ke dalam golongannya yang sesat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, masuk surga itu menjadi dambaan dan harapan, bahkan cita-cita terbesar kita dan seluruh kaum muslimin. Dan ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka lebih dulu mengklaim kalau surga itu tidak akan bisa dimasuki kecuali oleh mereka. sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernyataan mereka melalui firman-Nya, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan tidak akan ada orang yang masuk ke dalam surga kecuali yang beragama Yahudi dan Nasrani. Tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala klaim mereka ini. Kata Allah, tilka amaniyuhum. Itu hanya sebatas angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah, datangkan bukti atas klaim kalian ini jika kalian memang orang-orang yang benar. Maka demikian pula harapan kita, cita-cita terbesar kita, keinginan kita untuk masuk ke dalam jannah bisa jadi hanya sebatas angan-angan saja jika kita tidak berbuat apa-apa. Sebab surga itu tidak akan dapat dimasuki kecuali dengan amal. Dan tentunya setelah rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun." Di surat An-Nahl. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal yang telah kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempatnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan ingat bahwa amal yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga, amal yang dapat mengantarkan pelakunya ke jalan menuju surga, itu adalah amal yang ditopang dengan ilmu syar'i. Amal yang didasari oleh ilmu syar'i. Maka jika kita ingin mewujudkan harapan kita, cita-cita kita, tujuan kita untuk masuk ke dalam jannah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita hendaknya meluangkan waktu, menumbuhkan kesemangatan dalam diri untuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Tidak ada jalan lain kecuali ini. Ini yang paling pertama yang harus tertanam di dalam jiwa kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Lihat dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengupayakan dengan kesungguhan yang ada untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia ke jalan menuju surga. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ternyata ilmu syar'i ini adalah peninggalan para anbiya dan para rasul. Peninggalan yang sangat berharga. Warisan yang sangat tinggi nilainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, Para nabi itu tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham untuk umatnya. Innama warathu al-ilma. Akan tetapi yang mereka tinggalkan, yang mereka wariskan, yang mereka berikan kepada umatnya itu adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambilnya, siapa yang memanfaatkannya, siapa yang mempelajarinya, maka sungguh dia telah mengambil bagiannya yang paling sempurna. Bagian yang paling sempurna dalam kehidupannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan olehmu wahai Muhammad, ya Rabb, zidni ilman. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya untuk meminta tambahan ilmu, melainkan karena ilmu itu menjadi, ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat penting. Bekal yang sangat mahal. Dan ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita dan kebutuhan kaum muslimin secara umum kepada ilmu agama sangat besar. Melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman itu kita butuhkan dalam sehari paling 3 kali. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita butuh kepada makanan dan minuman. Beda halnya dengan ilmu. Kebutuhan kita kepada ilmu itu setiap waktu. Selamanya. Sebab ilmu itu yang akan senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Kalau makanan dan minuman itu hanya dibutuhkan oleh badan, sekedar penguat. Tetapi ilmu, ilmu dibutuhkan oleh ruh kita. Ilmu dibutuhkan oleh hati kita, jiwa kita secara keseluruhan. Sehingga akan sangat terasa manfaatnya. Manfaat yang ditimbulkan dari ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang ditimbulkan dari sekedar makanan dan minuman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu itu secara bahasa maknanya adalah dhiddul jahl. Lawan dari kebodohan. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah ma'rifatul haq bidalilihi. Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Adapun ilmu syar'i, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ilmu syar'i itu maksudnya adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal bayyinati wal huda, berupa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk. Dua hal inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan, diwariskan kepada kita, al-bayyinat wal-huda. Keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, wal-huda, dan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya bilhuda wa dinil haq dengan membawa petunjuk. Kata para ulama, petunjuk yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yakni amal. Dua hal ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umatnya. Dengan dua hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah umatnya, ilmu dan amal. Al-huda wa dinil haq. Siapa yang mengambil, memanfaatkan keduanya, mempelajarinya, niscaya akan selamat. Dan siapa yang mengabaikannya, sungguh akan mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Dua hal ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Al-huda wa dinil haq, ilmu dan amal. Karena inilah yang diwasiatkan, yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewajibkan kepada umatnya untuk talabul ilmi, untuk mempelajari ilmu agama. Mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu yang terkait dengan hal-hal yang diwajibkan sehingga kita dapat melaksanakannya. Menuntut ilmu yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan sehingga kita dapat meninggalkannya. Menuntut ilmu yang menyangkut prinsip, akidah, keyakinan, ideologi, jalan hidup atau manhaj. Menuntut ilmu tentang sesuatu yang setiap kita membutuhkannya. Dan menuntut ilmu-ilmu yang seperti ini hukumnya adalah fardu ain. Wajib aini. Wajib untuk setiap kita. Tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Adapun menuntut ilmu yang terkait dengan hal-hal lainnya termasuk ilmu dunia yang diwajibkan oleh kita dan diwajibkan oleh kaum muslimin secara umum, atau yang dibutuhkan oleh kita dan dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum, itu hukumnya fardu kifayah saja. Tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saking pentingnya ilmu syar'i ini, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya terus memberikan motivasi, dorongan untuk kita memperbanyak ilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kedudukan orang yang memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakanlah, apakah sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Ini tidak butuh jawaban, karena kita semua pasti tahu. Pasti mengetahui bahwa di sana ada perbedaan yang jelas, nampak. Jangankan dalam urusan atau ilmu-ilmu yang menyangkut din, ilmu yang menyangkut dunia pun demikian. Ada perbedaan antara yang punya ilmu dengan yang tidak. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada kemuliaan, ada kelebihan yang disandang oleh orang yang mempunyai ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah, rasa takut yang luar biasa, rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hambanya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Di ayat lainnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan yang menuntut ilmu beberapa derajat. Kita harus ingat bahwa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar menyebut orang-orang yang beriman saja. Bukan hanya mereka yang akan diangkat kedudukannya oleh Allah, akan tetapi juga orang-orang yang mau menuntut ilmu agama diangkat kedudukannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan difakihkan dalam urusan din. Akan dimudahkan baginya jalan-jalan untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu akan senantiasa meletakkan sayap-sayapnya kepada para tulabul ilmi atau di hadapan para tulabul ilmi sebagai bentuk keriduan atas apa yang mereka perbuat. Innal alima la yastaghfiru lahum man fis samawati wal arhat talhitanu fil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berilmu itu akan senantiasa dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, sampai pun ikan yang ada di laut. Akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memintakan ampun untuk orang yang memiliki ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, inna fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan yang dimiliki oleh orang alim, orang yang mempunyai ilmu, dibandingkan dengan seorang yang getol ibadah, itu seperti qamar, bulan, atas bintang-bintang. Jelas cahaya yang ditimbulkan oleh bulan ini jauh lebih besar, jauh lebih jauh jangkauannya dibandingkan dengan cahaya bintang. Maka keutamaan seorang alim itu jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang abid, tukang ibadah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu itu adalah sesuatu yang dapat menjaga pemiliknya dari penyimpangan, dari kesesatan. Ilmu itu adalah sesuatu yang dapat memelihara pemiliknya dari terjerumus ke dalam kebid'ahan, ke dalam perkara-perkara yang baru di dalam agama, ke dalam kesyirikan. Ilmu adalah sesuatu yang dapat mendorong pemiliknya untuk senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yu'adzimu syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar Allah itu sesungguhnya bukti adanya ketakwaan di dalam hati. Dan ilmu adalah sesuatu yang akan senantiasa menumbuhkan ketakwaan. Ilmu adalah sesuatu yang dapat mendorong pemiliknya untuk senantiasa menjauhi berbagai macam kemungkaran dan perkara-perkara yang membinasakan. Berbeda halnya dengan kebodohan. Justru kebodohan ini akan mendorong pemiliknya untuk terjerumus ke dalam penyimpangan, ke dalam kesesatan, ke dalam kebid'ahan, kesyirikan, kemungkaran, dan kebinasaan-kebinasaan lainnya. Untuk itu Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna babal a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis huwal jahlu. Sesungguhnya, kata Imam Ibnul Jauzi, pintu terbesar di mana iblis akan masuk melalui pintu tersebut adalah kebodohan. Jadi kebodohan ini adalah pintu yang paling empuk untuk dimasuki oleh iblis laknatullah. Kalau sudah dimasuki iblis, maka sudah bisa dibayangkan bagaimana kerusakan yang akan ditimbulkannya. Adapun ilmu, ilmu adalah tameng. Ilmu adalah perisai, ilmu adalah penjaga. Menjaga seseorang dari syubhat, menjaga seseorang dari syahwat, menjaga seseorang dari makar, makar iblis. Dijaga, dilindungi. Ilmu adalah cahaya yang akan menunjuki seseorang kepada kebenaran. Ilmu akan senantiasa menerangi jalan. Ilmu adalah sesuatu yang dapat membedakan antara kekufuran dan keimanan, kebaikan dan kejelekan, kemaslahatan dan hal-hal yang merusak. Ilmu adalah bekal yang sangat berharga bagi seorang muslim. Karena pangkal segala kebaikan itu lahir dari adanya ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa aslu kulli khairin wa manba'il fadilah huwal ilmu wal adlu. Pangkal segala kebaikan dan sumber keutamaan itu adalah ilmu dan keadilan. Wa aslu kulli syarr, sedangkan pangkal segala kejelekan dan keburukan, huwal jahlu wal zulmu, adalah kebodohan dan kezaliman. Maka jika kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, langkah yang paling pertama yang harus kita lakukan, upaya yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari ilmu syar'i, belajar agama. Karena dialah pangkal kebaikan, sumber keutamaan. Kalau dikatakan pangkal itu berarti yang paling pertama. Adapun setelahnya, maka akan lahir berbagai macam kebaikan, akan lahir berbagai macam keutamaan. Ini ilmu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama pun menyebut banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam ilmu syar'i ini. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut yang pertama adalah bahwa kebenaran itu akan senantiasa tampak di hadapan orang yang berilmu. Dan ini dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas teori. Tidak sebatas omongan belaka yang kosong. Justru hal ini dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kebenaran itu akan senantiasa tampak di hadapan orang yang berilmu. Kenapa? Karena punya cahaya. Ada cahaya dalam dirinya. Ada pedoman yang tertanam dalam dirinya. Sehingga benar ketika dia melangkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu akan senantiasa melihat bahwa apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu kepadamu wahai Muhammad adalah sebagai sesuatu yang hak. Orang-orang yang mempunyai ilmu itu tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dalam dirinya. Tidak bimbang. Mereka senantiasa meyakini bahwa segala ketetapan Allah, segala aturan Allah, segala batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hak. Mereka senantiasa mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Karena ilmu itu akan mendorong kepada pemiliknya untuk senantiasa tunduk di hadapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu peluluh jiwa. Dan sekaligus penggugahnya. Untuk senantiasa sadar akan kewajiban sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang yang tidak punya ilmu. Hidupnya diliputi dengan keraguan-raguan. Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Sehingga mudah terombang-ambing. Allah subhanahu wa ta'ala menyindir orang-orang yang tidak punya ilmu dalam firman-Nya. Afama ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Rabbmu itu sebagai sesuatu yang benar sama dengan orang yang buta? Orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu disebut buta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan, buktinya banyak orang yang jahil tapi matanya bisa melihat. Buta yang dimaksud bukan buta mata. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَرُ. Sesungguhnya bukan penglihatan, bukan mata yang buta. وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ أَلَّتِي فِي الصُّدُورِ. Akan tetapi yang dimaksud dengan buta itu adalah buta hati yang ada di dalam dada. Dan mudharat bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang sudah buta hatinya, jauh lebih besar dibandingkan mudharat, dibandingkan bahaya yang dikarenakan buta penglihatan. Banyak orang yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa melihat tetapi hidupnya lurus. Karena hatinya senantiasa terang benderang, melihat dengan jelas. Karena penglihatan dengan mata hati itu jauh lebih tajam dibandingkan dengan penglihatan melalui kedua mata. Ya. Orang yang jahil tidak mengerti, ragu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan-ketetapan yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan yang pertama dari ilmu itu adalah bahwa kebenaran akan senantiasa tampak di hadapan orang yang mempunyai ilmu. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwa ilmu itu merupakan nikmat yang paling besar dan karunia yang sangat agung. Yang diberikan kepada para anbiya dan para rasul serta kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah, Allah telah memberikan karunia anugerah 'alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika diutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul, yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, rasul ini, wa yuzakkihi, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi ilmu adalah karunia yang besar, karunia yang agung, dan nikmat yang besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kaum mukminin. Kenikmatan yang sangat besar, tak terhingga. Dan kenikmatan serta karunia ini pula lah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada para nabi-nabi dan rasulnya. Seperti kepada Nabi Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Yusuf sudah dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Tentang Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Musa alaihi salatu wassalam sudah dewasa, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Isa, Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, uzkur ni'mati alaika wa ala walidatika, ingatlah selalu nikmat yang telah aku berikan kepadamu dan kepada ibumu. Idh ayyadtuka biruhil kudus, ketika aku menguatkanmu dengan ruhul kudus. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, sehingga engkau mempunyai kemampuan untuk mengajak bicara orang atau manusia yang masih dalam buaian. Wa idh allamtuka alkitaba wal hikmata wa taurata wal injil, dan ketika aku mengajarimu kitab, hikmah, taurat dan injil. Tentang Nabi Daud, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa atainahul hikmata wa faslal hitab, kami telah berikan kepada Daud ini hikmah, ilmu, wa faslal hitab, dan kemampuan untuk berbicara. Kepada Nabi Sulaiman juga demikian, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengajarimu tentang sesuatu yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Dan sungguh karunia Allah subhanahu wa ta'ala terhadapmu itu sangat besar. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar nikmat, tetapi juga karunia. Karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugi kalau kita tidak mempunyai perhatian sama sekali terhadap ilmu. Sangat rugi kalau dalam diri kita tidak punya kesemangatan untuk menuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita hidup. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini untuk bisa bernapas dengan lega. Sungguh sangat rugi kalau kita tidak manfaatkan hal itu untuk sesuatu yang besar. Untuk menuntut ilmu agama. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keutamaan berikutnya dari ilmu adalah bahwa ilmu merupakan hidayah terbesar. Di dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali bin Abi Talib, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, seandainya engkau atau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Allah melalui perantaramu, perantara ilmu yang kamu miliki, niscaya hal itu jauh lebih baik dibandingkan dengan unta merah. Unta yang sangat berharga. Unta yang sangat mahal harganya. Unta yang tidak setiap orang memilikinya. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara ilmu yang kamu miliki, itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia yang besar nilainya. Masalahnya ikhwani fillah rahimakumullah, bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang lain kepada jalan kebenaran, kepada hal-hal yang ma'ruf, kalau kita tidak punya modal ilmu, kalau kita tidak mengetahui. Apa yang akan kita sampaikan? Tapi kalau kita punya modal ilmu, setidaknya kita bisa mengajak orang lain kepada kebaikan, sehingga kita mendapatkan keutamaannya dan keutamaan dari orang yang kita ajak. Maka ilmu merupakan hidayah yang besar. Kemudian keutamaan berikutnya, ilmu akan dapat menyelamatkan pemiliknya dari celaan dan laknat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu tercela. Dan semua yang ada di dalamnya pun sama tercela. Kenapa dikatakan tercela? Karena ternyata dunia ini dapat membuat orang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan orang jauh dari memiliki kecintaan kepada Allah. Bahkan bisa membuat orang jauh dari jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dunia tercela. Dan tercela apa yang ada di dalamnya. Kecuali kata Rasulullah, zikrullah. Zikir kepada Allah. Kecuali alim, orang-orang yang berilmu, au muta'alim, dan orang-orang yang mempelajari ilmu, mereka tidak tercela. Meskipun keadaan mereka dalam kehidupan di dunia tidak terlalu menyenangkan, ditimpa kesulitan, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka dikecualikan dari klaim laknat dan tercela. Selain itu, dunia mal'unah. Segala hal yang berbau dunia adalah mal'un, tercela, terlaknat. Dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim wa muta'allim. Orang yang berilmu dan yang belajar ilmu agama. Luar biasa. Ya. Keutamaan yang sangat besar. Ini pernyataan Nabi, bukan perkataan seseorang, bukan. Tapi perkataan Nabi kita, panutan kita. Orang yang kita agungkan. Orang yang kita senantiasa ittiba kepada petuah-petuahnya dan petunjuk-petunjuknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa alim dan muta'alim itu tidak tercela. Tidak terhina. Justru kedudukan mereka itu sangat tinggi. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang keutamaan berikutnya adalah bahwa orang yang berilmu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin doanya Nabi? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka mendapatkan kesempatan untuk didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka hidup di zaman beliau masih ada, sedangkan kita jauh dari generasi para sahabat. Tetapi ada doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada mereka-mereka yang memiliki ilmu. Kepada mereka-mereka yang mau belajar mendalami ilmu agama, ada doa khusus dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang umum, imra'an, seseorang umum dari kalangan umatnya, dari generasi yang pertama sampai generasi kita yang terakhir ini. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya petunjuk kepada seseorang yang sami'a maqalati, mendengar perkataan-perkataanku. Fawa'aha, kemudian memahaminya, mempelajarinya. Wahafidhaha, dan menghafalnya. Waballaghaha, lalu menyampaikannya, mendakwahkannya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang seperti ini. Mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkannya, menyebarkannya kepada yang lain. Ini keutamaan yang besar, sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kalau seandainya tidak ada keutamaan lain dalam hal ilmu kecuali hanya ini, maka ini sudah cukup. Ini sudah cukup menggambarkan betapa besarnya keutamaan ilmu agama. Karena doa dari Nabi, bukan dari orang biasa. Doa dari Nabi. Dari orang kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang terbaik. Kalau tidak ada keutamaan lain kecuali hanya ini yang menyangkut keutamaan ilmu, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya, dari keutamaan ilmu adalah bahwa menuntut ilmu min afdalil hasanat. Menuntut ilmu itu termasuk kebaikan yang paling afdol, paling utama. banyak kebaikan yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kita sebagai makhluknya. Tetapi di antara kebaikan-kebaikan yang ada itu tentu saja bertingkat-tingkat. Dan ternyata thalabul ilmi ini min afdolil hasanat, termasuk kebaikan yang paling afdol. Dan kebaikan seperti kita ketahui, yudhibna sayyiat, al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan, menghapus kejelekan-kejelekan. Jangan dikira menuntut ilmu itu tidak bisa menghapuskan dosa. Itu prasangka yang salah. Dalam sebuah asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi dhunub mithlu jabal ittihamah, fa idza sami'a al-ilma khafa wa raja'a wa taba fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun. Fala tufariqu majalisal ulama. Kata sahabat Umar bin Khattab, sungguh seseorang ketika dia keluar dari rumahnya benar-benar membawa dosa. Keluar dari rumah membawa dosa. Bahkan dosanya ini, kata sahabat Umar bin Khattab, mithlu jabal tihamah, boleh jadi sebesar gunung Tihamah. Sungguh bisa jadi ada seseorang yang ketika keluar dari rumahnya itu membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Namun ketika dia mendengar ilmu, ketika dia mendengar ilmu, duduk di majelis ilmu, tumbuhlah rasa takutnya kepada Allah. Hingga akhirnya dia bertaubat. Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini ketika dia pulang ke rumahnya, dia pulang dalam keadaan tidak membawa dosa. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia akan pulang dalam keadaan tidak lagi membawa dosa. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya tidak melakukan dosa. Kullu bani Adam khata. Selingan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti berbuat salah. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya bersih, suci. Mesti ada saja dosa, mesti ada saja kesalahan. Bayangkan kalau kita keluar dari rumah membawa dosa, kemudian tempat yang kita datangi bukan tempat yang bisa menghapuskan dosa, tetapi justru tempat yang bisa menambah dosa kita. Ngeri, bukan? Ketika pulang ke rumah dalam keadaan tetap membawa dosa itu, atau bahkan dosa-dosa yang baru. Keluar dari rumah membawa dosa, pulang ke rumah juga membawa dosa yang sama atau bahkan lebih dari yang sebelumnya. Na'udzubillah. Tapi kalau kita keluar dari rumah, kita punya kesalahan, kita punya dosa, kemudian tempat yang akan kita tuju itu adalah majlis ilmu. Meskipun jauh, susah payah untuk mendatanginya, kita harus mengumpulkan bekal dulu untuk bisa sampai ke sana. Ini luar biasa keutamaannya. Kalau kita keluar dari rumah menuju tempat yang seperti itu, majelis ilmu, kita duduk di majelis ilmu itu, kita mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hati kita tersentuh, hingga kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita, kita sadar akan dosa-dosa kita. Maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bisa jadi terhapus ketika kita bertaubat seketika di situ, di majelis ilmu. Kita ini butuh kepada sesuatu yang selalu mengingatkan jiwa kita. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa peringatan itu sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang beriman. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa kita yang mengaku sebagai orang-orang beriman selalu butuh kepada yang namanya peringatan. Kalau tidak, celaka kita. Tidak ada majlis yang paling baik yang bisa mengingatkan kita, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali majlis ilmu. Ya. Jadi keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Penggugah, pengingat jiwa kita. Sahabat Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Fala tufariqu majalisal ulama." Jangan sekali-kali kalian tinggalkan majlis ilmu, majlisnya para ulama. Majlis di mana di situ ada petuah-petuah, arahan-arahan yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Jangan sekali-kali meninggalkan majlis yang seperti ini. Semakin jauh kita dari majlis yang seperti ini, majlis ilmu, akan semakin jauh pula kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika itu tidak ada yang dapat mengingatkan kita. Ya. Apalagi kalau kita orang sibuk. Baca Al-Quran pun jarang di rumah karena kesibukan kita. Ya kan? Membaca hadis pun jarang di rumah karena kesibukan kita. Kalau seandainya ditambah lagi dengan kita tidak pernah duduk di majelis ilmu, celaka kita. Tapi kalau di sela-sela kesibukan kita, kita sempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama, maka setidaknya kita mempunyai proteksi dalam diri kita. Setidaknya kita akan terus diingatkan. Dan sahabat Umar bin Khattab ketika mengatakan la tufariqu majalis al-ulama, jangan kalian tinggalkan majlis ulama, ini menandakan bahwa majlis tersebut majlis yang sangat penting. Ya. Majlis yang tidak boleh dilupakan, majlis yang tidak boleh ditinggalkan, majlis yang tidak boleh disepelekan. Untuk urusan majelis ilmu ini kita harus mengagungkannya. Ya. Karena berbeda dengan majelis-majelis lainnya. Kita harus menghormatinya. Kita harus benar-benar meluangkan waktu untuknya. Benar-benar menyiapkan tenaga, materi untuknya. Karena bukan majelis yang biasa. Majelis yang sangat agung. Majelis yang akan dihadiri oleh para malaikat. Majlis yang akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk yang paling dekat dengannya. Menuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang kecil sebenarnya, ringan, tapi pahalanya sangat besar. Kalau orang menuntut ilmu itu tinggal keluar dari rumahnya, duduk di majelis ilmu, selesai. Ya kan? Tinggal mendengarkan dengan baik. Beda halnya dengan orang yang bekerja sebagai tukang. Wah, itu lebih repot malah. Ya kan? Tenaga harus diporsir. Tapi meski demikian, justru keutamaannya bukan ada pada tukang, pekerja berat. Justru malah ada pada penuntut ilmu. Kalau orang-orang awam, itu kebanyakan menilai sesuatu yang ada keutamaannya itu kalau di dalamnya ada kesusahan. Kalau di dalamnya ada kepayahan. Tapi ini pandangan awam. Ya. Melihat sesuatu itu banyak keutamaannya, itu dari kandungannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, ini menunjukkan bahwa sahabat Abu Bakar mempunyai satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan tidak hanya sebatas dilihat dari ibadah saja. Karena banyak sekali sahabat-sahabat yang lain, di samping sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang sangat kuat ibadahnya. Seperti dikatakan oleh Abu Bakar bin Iyash, di mana beliau menyatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyamin." Sahabat Abu Bakar itu tidaklah mendahului kalian dalam hal keutamaan dengan banyak salat dan saum. Walakin bisyai'in waqarra fi qalbi, akan tetapi dengan sesuatu yang menancap dalam hatinya. Ada kelebihan ilmu. Ada kelebihan iman dalam hati sahabat Abu Bakar, sehingga beliau dinyatakan sebagai afdhalul ummah ba'da nabiha, umat yang paling afdal setelah nabinya, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, keutamaan berikutnya dari keutamaan ilmu adalah bahwa al-ilmu imamul amal. Ilmu itu merupakan imam bagi amal. Amalan yang dilakukan tidak di belakang ilmu, maka amalan tersebut amalan yang sia-sia. Bahkan boleh jadi amalan itu menjadi amalan yang mudharat bagi pelakunya. Kalau di belakang imam itu namanya makmum. Makmum itu harus selalu mengikuti imam. Ilmu adalah imam bagi amal. Oleh karena itu, amal tidak boleh sampai mendahului imam. Tidak boleh sampai mendahului ilmu yang merupakan imam. Harus selalu selaras, selalu mengikuti. Ilmu itu harus berputar kemana ilmu itu berputar. Amal itu harus berputar kemana ilmu itu berputar. Harus selalu mengikuti. Ya. Kalau istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah al-ilmu asasul amal. Ilmu itu adalah pondasi amal. Disebutkan oleh sebagian salaf bahwa man 'abadallah bighairi ilman atau bighairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, mayufsidu aktsaru mimma yuslih, maka yang dirusaknya itu jauh lebih besar dari apa yang diperbaikinya, atau kerusakan yang ditimbulkan olehnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebaikannya. Jadi beda sekali antara ibadah yang dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu dengan ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmu. Beda. Meskipun ibadah tersebut sama seperti sholat umpamanya, beda antara sholatnya orang yang mempunyai ilmu dengan yang tidak punya ilmu, walaupun gerakannya sama, akan ada perbedaan. Karena orang yang berilmu ketika melakukan gerakan-gerakan sholat itu dengan ilmu, tapi orang yang tidak punya ilmu bisa saja karena melihat orang yang ada di depannya, atau karena sudah tahu, melihat keumuman orang melakukan salat. Demikian dalam ibadah-ibadah lainnya akan ada perbedaan. Nilainya pun akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kualitas ibadah yang dilakukannya berbeda. Ya. Kalau orang yang jahil tidak punya ilmu ketika melakukan ibadah, bisa saja ada hal-hal yang dikuranginya tanpa ia sadari, atau ada hal-hal yang ditambahnya. Tapi kalau orang yang berilmu tidak demikian, karena selalu yang jadi pijakannya adalah ilmu. Dia tidak akan melakukan sesuatu dari amalan kecuali jika memang ada ilmu. Jadi lebih terpelihara, lebih bersih, tidak jorok ya, dalam ibadahnya, tidak rametek, betul-betul bersih. Ya. Kemudian keutamaan lainnya adalah bahwa majelis ilmu merupakan taman dari taman surga. Riyadun min riyadil jannah. Majelis ilmu itu merupakan taman surga. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka mendekatlah, berhentilah. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu riyadul jannah, taman surga yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqud dzikr. Taman surga itu adalah halaqah zikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taman surga itu adalah halaqah zikir. Fa inna lillahi sayaratun minal malaikah yatlubuna hilaqah zikr. Faidah atau alaihim hafu bihim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu mempunyai kendaraan-kendaraan dari kalangan malaikat. Yatlubuna hilaqad dzikr. Yang mereka mencari halaqah zikir ini. Apabila mereka menemukannya, maka mereka akan mendatanginya. Kemudian mereka akan mengelilingi halaqah tersebut. Diterangkan oleh Imam Atha bahwa yang dimaksud dengan hilaqah dzikr, halaqah-halaqah dzikir atau majlis-majlis dzikir itu adalah majalisul halal wal haram. Majlis-majlis yang di dalamnya diterangkan tentang perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Kaifa tashtari, tentang diterangkan tentang bagaimana engkau bertransaksi, membeli atau menjual. Kemudian diterangkan di dalamnya tentang bagaimana kaifa tasum wa tusalli, bagaimana kamu berpuasa, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu bersedekah. Diterangkan pula tentang hukum-hukum seputar pernikahan dan seterusnya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan halaqah dzikir, halaqah-halaqah dzikir atau majlis-majlis dzikir itu adalah majlis ilmu. Bukan majlis biasa yang dibacakan di dalamnya zikir-zikir secara bersama-sama. Tetapi yang dimaksud adalah majlis ilmu. Dan majlis ilmu ini kemudian disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Riyadul Jannah, taman surga. Di mana setiap orang yang memasukinya akan merasakan kenyamanan. Terutama kenyamanan hati, tumakninah, ketenangan. Nah, kalau kita lagi galau, kita lagi pusing, pengen cari ketenangan, ya, maka cari apa? Majelis ilmu. Lagi pusing, lagi kalut, banyak urusan, banyak pikiran, solusinya adalah cari di mana ada majelis ilmu. Datangi. Duduk di situ, ya, insya Allah akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut halaqah dzikir, majlis ilmu, dengan Riyadul Jannah, taman surga. Keutamaan lainnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah bahwa ilmu merupakan hasanah fid dunia, kebaikan di dunia. Kita selalu berdoa, kita selalu memohon kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Doa ini juga merupakan doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab api neraka. Ternyata salah satu hasanah kebaikan dunia itu adalah ilmu. Ilmu merupakan hasanah fid dunia. Dan ini penafsiran dari Imam Al-Hasan Basri. Ilmu adalah merupakan hasanah fid dunia, kebaikan di dunia. Sedangkan hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat adalah surga. Sungguh bahagia ketika kita bisa mendapatkan dua kebahagiaan ini. Dua kebaikan ini. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia adalah ilmu. Kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kita mampu menggapainya. Ketika kita sering mendatangi majalisul ilmi, kita mendapatkan kebaikan dunia untuk kemudian menjadi modal untuk mendapatkan kebaikan di akhirat yang berupa surga. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keutamaan berikutnya adalah bahwa ilmu merupakan pendidik jiwa. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh seseorang tentang keutamaan ilmu. Kemudian Imam Sufyan ibn Uyainah ini menjawab, alam tasma qaulallahi tabaraka wa ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan ilmu sebagai permulaan segala sesuatu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambik. Ilmuilah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan mintalah ampun kepada Rabbmu. Kata Sufyan ibn Uyainah, fa'amara bil amal ba'da al ilmi. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, memerintahkan untuk beramal setelah sebelumnya berilmu. Jadi ilmu kesimpulannya mendidik kita untuk senantiasa tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Karena apa yang kita lakukan ini harus didahului oleh ilmu. Dalam segala urusan yang menyangkut kehidupan kita, urusan akidah, urusan ibadah, muamalah, dan seterusnya, ilmu harus dijadikan sebagai panduan, panduan utama. Dan dampak ilmu terhadap jiwa adalah senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, sehingga senantiasa terkontrol, tidak keluar dari jalur. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu. Fa'lam, ketahui, ilmui. Annahu la ilaha illallah, bahwasannya Allah itu tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah. Dan ini ilmu yang paling tinggi tingkatannya, ilmu yang paling pertama yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya, tentang akidah, tentang tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sampai pada tauhid asma wa sifat. semakin kita memiliki ilmu tentang tauhid, maka akan semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap keyakinan kita. Ini ilmu tentang tauhid. Wajib hukumnya, fardhu ain. Tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Setiap kita harus memahaminya, harus mengetahuinya. Karena ini kaitannya dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan lainnya adalah bahwa ilmu atau menuntut ilmu merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para penuntut ilmu adalah orang-orang yang menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sayatikum aqwamun yatlubunal ilma." Akan datang kepada kalian suatu kaum yang mereka itu yatlubunal ilma, senantiasa menuntut ilmu agama. Kaum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya umum. Sehingga ini berlaku dalam setiap zaman, setiap generasi. Sayatikum aqwamun, akan datang kepada kalian suatu kaum yatlubunal ilma, di mana mereka senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam kaum tersebut. Aqwamun, akan datang kepada kalian suatu kaum yang mereka senantiasa yatlubunal ilma, menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, apabila kalian melihat mereka, faqulu lahum, maka katakan kepada mereka, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang. Selamat datang kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa 'allimuhum, dan ajari mereka ilmu. Ya. Subhanallah. Di dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ilmu ini akan senantiasa dibawa oleh orang-orang yang adil, yang terpercaya. Ulama-ulama yang thiqat, ulama-ulama yang terpercaya, ahlul ilmi yang terpercaya. Dalam setiap generasi akan ada kalangan mereka, ahlul ilmi. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa akan ada pula sekelompok kaum yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat kaum tersebut, maka katakan kepada mereka, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang-orang yang menjalankan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi secara khusus. Ini menandakan bahwa kedudukan mereka itu sangat spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena orang-orang yang menampakkan ketundukan, kepatuhan, itu tentunya orang-orang yang mempunyai ilmu. Tidak akan pernah terbayang ada orang yang menampakkan ketundukan, kepatuhan yang sempurna terhadap syariat dari golongan orang-orang yang bodoh. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, papasan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang menisbatkan diri kepada ilmu adalah penisbatan kepada sesuatu yang mulia. Dan setiap orang itu pasti senang kalau dirinya dinisbatkan kepada ilmu atau dicap sebagai orang yang punya ilmu, walaupun sebenarnya tidak punya ilmu. Tapi kalau ada orang yang menyebut Masya Allah, menyebut Ustadz, menyebut Kiai, kan senang. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Hingga setiap orang, semua orang yang bodoh sekalipun, ketika disebut punya ilmu, ketika dianggap sebagai orang yang alim, itu bahagia, senangnya luar biasa. Beda ketika disebut orang yang bodoh. Orang yang jelas-jelas bodoh sekalipun, kalau dikatakan bahwa kamu bodoh, itu marah, ya kan? Ini menunjukkan bahwa kebodohan sesuatu yang sangat-sangat buruk, tercela, jelek. Sampai orang yang sebenarnya bodoh pun tidak mau disebut sebagai orang bodoh. Pernyataan itu pernyataan yang dikemukakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa setiap orang yang dinisbatkan kepada ilmu, disebut bahwa dirinya mempunyai ilmu, maka akan bahagia, akan merasa senang, walaupun sebetulnya bukan dari kalangan orang yang berilmu. Luar biasa, keutamaan yang sangat agung. Kemudian perlu untuk kita sampaikan di sini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa ilmu syar'i alladhi huwa asasu kullil khair, yang merupakan pangkal segala kebaikan, ternyata telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu itu akan diangkat. Ilmu itu akan diangkat. Dalam banyak hadis kita temukan bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat itu adalah yurfa'ul ilmu. Ilmu diangkat dan kebodohan ditetapkan. Padahal kita tahu bahwa ilmu itu adalah asas, pangkal, dasar segala macam kebaikan. Tapi di sisi lain, Nabi mengabarkan kepada kita bahwa ilmu itu akan diangkat. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hendaknya menjadi renungan kita bersama. Bayangkan kalau seandainya ada berita bahwa rezeki kita akan diangkat, mungkin kita tidak akan tenang, ya kan? Kita gelisah, bahkan tidak menutup kemungkinan ada banyak orang yang stres ketika mendengar rezeki kita diangkat, akan ditiadakan. Gundah gulana. Hingga yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah dari sejak mendengar kabar itu, segera memperbanyak rezeki, bekerja keras sebagai perbekalan di saat rezeki itu diangkat. Ketika rezeki diangkat, sudah ada bekal, ya kan? Itu yang dilakukan. Begitupun seharusnya ketika kita mendengar ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu itu akan diangkat, harusnya kita gelisah. Harusnya kita berpikir, Sudahkah saya membekali diri dengan ilmu? Ini harusnya jadi motivasi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, agar kita mulai dari sekarang memperbanyak bekal ilmu dengan cara menuntut ilmu, menghadiri majalis-majalisul ilmi, supaya kita punya bekal ketika ilmu itu benar-benar diangkat. Pernyataan bahwa ilmu itu akan diangkat, apakah maknanya Al-Quran As-Sunnah sudah tidak ada? Enggak seperti itu maknanya. Akan tetap ada. Tetapi perhatian semua orang pada waktu itu sudah tidak tertuju lagi kepada keduanya. Kita tidak ingin termasuk ke dalam orang-orang yang tidak lagi punya perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka kita sudah tahu bahwa kebaikan ilmu adalah pangkal segala kebaikan. Kemudian kita sudah tahu dari kabar yang disampaikan oleh Rasul bahwa ilmu itu akan diangkat. Maka kita harus bersegera untuk mengumpulkan bekal ilmu untuk diri kita. Segera mencari ilmu. Tumbuhkan kesemangatan guna menghadiri majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Dalam hadis disebutkan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya. Tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa maksudnya adalah bukan berarti tidaklah datang seorang pemimpin, melainkan pemimpin yang setelahnya lebih buruk daripada pemimpin yang sebelumnya. Bukan itu maksudnya. Tidak juga terkait dengan masalah dunia yang lainnya. Akan tetapi yang dimaksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau dari pernyataan itu, adalah bahwa setiap kali berganti zaman, maka akan terus berkurang para fuqaha dan ulamanya. Akan semakin sedikit, akan semakin berkurang. Ketika jumlah mereka sedikit, jumlah mereka berkurang, tentu kejelekan yang meningkat. Karenanya musibah yang paling besar, sebagaimana disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah wafatnya para ulama. Tidak adanya orang-orang yang berilmu. Ar-raziyatu kullar raziyah. Mar-raziyatu bifaqdil mal. Musibah yang terbesar itu bukanlah ketika seseorang kehilangan harta bendanya. Tapi musibah yang paling besar itu adalah ketika wafat orang-orang yang berilmu. Tidak ada para ulama. Ini musibah yang paling besar. Oleh karena itu, maka kita harus memanfaatkan keberadaan para ulama, keberadaan ahlul ilmi. Selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka selama itu pula harus kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Sampai kapan? Jawabannya adalah seperti pernyataan Imam Ahmad, sampai makbaroh, sampai dikubur, ya, sampai masuk ke dalam kuburan, sampai mati. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan siang ini. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan dapat memberikan kemanfaatan untuk saya pribadi khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab.